Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada pemilik tunggal Allah Azza wa Jalla. Dialah yang pantas dan patut untuk mendapatkan segala sanjungan dan pujian dari seluruh makhluknya. Dia Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan kepada mereka berbagai macam bentuk nikmat dan berbagai macam dan ragam karunia. Segala hajat mereka di dunia ini tidak ada yang tertinggal dan disisakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebuah pembagian yang benar-benar jitu dan pembagian yang tidak mungkin akan keliru dan tersalah dan tidak mungkin akan tertukar. Nikmat yang akan diberikan kepada si B tidak mungkin akan tertukar menuju si A dalam kondisi umatnya, dalam kondisi makhluknya begitu beragam dan bermacam-macam. Hal ini mengajak dan mengundang kita orang-orang yang beriman untuk menerima dengan dada yang lapang sebuah keputusan di atas keadilan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, agar benar-benar tertanam keyakinan yang dalam, Allah Jalla wa'ala tidak akan membiarkan mereka-mereka yang melakukan pendekatan diri kepada Allah, dan tidak akan dilupakan mereka-mereka yang berupaya untuk membela agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala yang akan memenuhi segala apa yang mereka butuhkan. Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan perhitungan khusus dan tersendiri bagi mereka-mereka yang taat dan mengabdi untuk agamanya. Barakallahu fikum. Tentunya ini adalah sebuah pemberitahuan pula agar mereka-mereka yang tampil membela dan berjalan di atas dakwatullah azza wa jalla untuk tidak pernah berjiwa kerdil, untuk tidak pernah berjiwa minder dalam kaitannya hidup di dunia ini. Allahu Jalla wa ala telah membagikan berbagai macam ragam nikmatnya dan masoleh menuju maslahat dunia, sampai-sampai makhluk yang tidak berakal, sampai-sampai orang kafir kepada Allah tidak disisakan dan dibiarkan oleh Allahu Jalla wa ala. Tentu kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang selalu melakukan pendekatan diri kepada Allahu Jalla wa ala, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk banyak menyanjung dan memuji Allahu Jalla wa ala, banyak zikir kepada Allahu Jalla subhana, karena banyaknya lisan dalam zikrullah, lalu kemudian wujud zikrullah i'tirafan, mengakui di dalam hati kita, lalu kita buktikan dengan organ-organ tubuh kita. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inilah sikap, inilah dan perbuatan inilah yang akan menjadikan seseorang itu gampang dan mudah bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, tentu tidak melupakan setelah mengungkapkan syukur kepada Allah Jalla wa ala, berterima kasih ala wajhil khas li akhi barakallahu fikum al-fadil Abi Abdullah Abdurrahman ibn Mubarak hafizahullahu ta'ala. Saya berkunjung barakallahu fikum dan ziarah ke ma'had ini, saya tahu kemampuan diri saya sendiri, berharap dari Allah Jalla wa'ala pertama kali, kedua istijabatan menyambut ajakan akhi barakallahu fikum Abi Abdullah hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum ganjaran dan kesabaran kepada kita dan kepada beliau hafizahullah ta'ala. Masyaral ikhwah, dan saya banyak belajar. Barakallahu fikum dari ma'ahid ahlus sunnati wal jama'ah. Terlebih barakallahu fikum di daerah yang seperti antum berada padanya. Banyak belajar dalam menghadapi berbagai macam ragam tantangan dan ujian di dalam memikul amanat dakwah ila Allah jalla subhana. Di sana sini barakallahu fikum dengan banyaknya ma'ahid, tidak mungkin akan lepas dan kosong dari ujian-ujian di dalam dakwah ila Allah jalla subhana. Saya belajar dari segenap asatidah, belajar barakallahu fikum bagaimana perjuangan mereka. Tentu kepada ikhwani, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk banyak-banyak mendoakan mereka barakallahu fikum, agar mereka diberikan kesabaran oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam membimbing ahlus sunnati wal jama'ah. Semoga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan kepada mereka selalu keikhlasan untuk membimbing ahlus sunnati wal jama'ah, mengarahkan barakallahu fikum, dan semoga Allahu Jalla wa'ala memberikan kepada mereka keistiqomahan karena ujian dan cobaan di dalam dakwah ila Allah jalla subhana sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan barakallahu fikum. Kalau sekiranya barisan orang-orang yang menurut kita ilmunya, amalnya, keteguhannya kemarin melebihi diri-diri kita, mereka telah termakan oleh berbagai macam fitan, bagaimana lagi kita yang lemah dari banyak sisi, lemah ilmunya, lemah ibadahnya, lemah barakallahu fikum perjuangannya. Oleh karena itu butuh mereka-mereka ini untuk kita bantu dengan doa kepada Allahu Jalla fi'ula, diberikan kepada mereka keikhlasan, diberikan kepada mereka keistiqomahan, diberikan kepada mereka as-sabr, kesabaran untuk membimbing, mengarahkan ahlus sunnati wal jama'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyara al-ikhwah yang saya muliakan dan yang saya hormati, kal muqaddimati terhadap risalah yang kita baca barakallahu fikum, sekaligus untuk memasukkan busyra kepada segenap mudarrisin barakallahu fikum yang ada di ma'ahid ahlus sunnati wal jama'ah, yaitu berbicara tentang dakwatu ilallahi jalla wa'ala adalah berbicara tentang dinul Islam. Berbicara tentang Al-Quranul Karim. Berbicara tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang dakwatu ilallahi jalla wa'ala. Berbicara tentang semuanya ini. terkait dengan dakwatullah, Islam, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, miliknya Rabbuna Jalla subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Jalla wa ala yang akan memperkenalkannya, yang akan barakallahu fikum membawanya, yang akan menganugerahkannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dakwah ilallahi azza wa jalla. Dalam dakwah ini terdapat jaminan-jaminan dari Allah jalla fi'ula. Jaminan dari Allah akan terpeliharanya. Jaminan dari Allah untuk ketersempurnaannya. Jaminan dari Allah Jalla wa'ala dalam perjalanannya. Jaminan dari Allah Jalla wa'ala untuk kemenangannya. Barakallahu fikum. Allah telah menjaminnya. Menjamin dakwahnya. Ay menjamin al-Islam. Menjamin barakallahu fikum Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jaminan akan penjagaan, pertolongan, bantuan dari Allah Jalla wa'ala terhadap dakwah ini, terhadap al-Islam, Al-Quran dan sunnah sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa min tilkum qala Allah azza wa jalla huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah azza wa jalla yang telah mengutus Rasulnya bil huda dan dinul haq. Untuk Allah azza wa jalla memenangkannya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik itu benci. Jaminan dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala terhadap perjalanan barakallahu fikum dakwatullah, perjalanan al-Islam, perjalanan kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jalla wa ala menyebutkan yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah jalla subhanahu dakwahnya, cahaya al-Islam, cahaya Al-Quran, cahaya wahyu ilahi. Mereka ingin memadamkan cahaya nurallah. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala terus akan menyempurnakan agamanya. Walaupun orang-orang kafir kepada Allah tidak suka, Allah Jalla wa'ala tetap akan menyempurnakan agamanya. Ay memenangkan barakallahu fikum agamanya rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala bercerita juga di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kebenaran itu datang maka akan lenyap kebatilan. Dan kebatilan itu kata Allah Jalla wa'ala, pasti akan lenyap. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Jalla wa'ala berjanji untuk kemudian mendatangkan dan melemparkan ke tengah kebatilan itu al-haq. Lalu kebenaran itu akan melumatkan al-haq, melumatkan al-batil. Jaminan dari Allah Jalla Subhanahu. Barakallahu fikum terhadap perjalanan dakwahnya, perjalanan agamanya, perjalanan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jaminan-jaminan ini barakallahu fikum tentu bagi kita orang yang beriman adalah sebuah bushra. Tetapi jangan sampai kita membayangkan bahwa pertolongan yang Allah berikan kepada dakwahnya atau perjalanan Islam, Al-Quran dan Sunnah, Allah tarik semua semakin banyak atau banyak pengikutnya. Jangan. Jangan kita gambarkan pertolongan barakallahu fikum terhadap dakwahnya, lalu kemudian orang seluruhnya akan masuk ke dalam dakwahnya. Tidak demikian. Nas-nas yang lain telah memberitahukan bahwa para pengikut-pengikut dan orang yang masuk ke dalam dakwatullah jalla fi'ula adalah wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit dari manusia ini yang mau barakallahu fikum untuk masuk ke dalam dakwatullah azza wa jalla, yang akan mau menyelami Islam sebagaimana datangnya, yang mau mengkaji dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana bimbingan barakallahu fikum. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang syakur, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan kita menganggap bahwa pertolongan terhadap dakwah ini, pertolongan terhadap din al-Islam ini, lalu kemudian kita lihat orang berjubel-jubelan untuk masuk ke dalamnya. Tidak. Karena Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan barakallahu fikum tentang bagaimanakah perjalanan dakwatullahi jalla wa'ala. Sehingga pertolongan itu diberikan oleh Allah jalla wa'ala terkait dengan mereka-mereka yang memikul amanat dakwatu ilallahi jalla wa'ala. Mereka sedikit, tapi mereka kokoh barakallahu fikum. Pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah Jalla fi'ula. Mereka ada dari kalangan kaum du'afa, orang yang lemah, tetapi mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang tegar. Ini adalah sebuah pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perjalanan dakwatullah Kemudian Allah memperkenalkannya kepada siapa yang Allah inginkan. Sungguh amat terkait dengan hidayah dari Allah. Dan hidayah ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan tidak semua orang akan memperoleh dan mendapatkan. Tetapi kalau hidayah ini telah berjalan kepada pemiliknya, tidak ada lautan yang membentang yang akan bisa menghadangnya. Tidak ada gunung menjulang tinggi yang akan bisa barakallahu fikum menghalanginya. Berjalan kepada siapa yang ada di balik gunung itu, walaupun dia seorang diri. Semuanya dalam kondisi ingkar dan kufur bahkan, atau tersesat. Hidayah menuju dakwah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada lautan yang membentang yang akan menghalangi perjalanannya. Dan tidak ada kekuatan-kekuatan jahat dari makhluk ini yang akan bisa menghadangnya di saat dakwah ini berjalan dan ditentukan oleh Allah kepada pemiliknya barakallahu fikum. Tidak akan rahimani wa rahimakumullah. Allah yang akan menentukannya. Allah yang akan menjalankannya. Allah yang akan memperkenalkannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah maukan. Kurang apa paman-paman Nabi kita alaihi salatu wassalam, kedekatan dengan Nabi dari sisi nasab, kedekatan mereka dengan zaman wahyu ilahi, tetapi karena mereka dihalangi untuk mendapatkannya, Nabi kita telah berusaha untuk memperkenalkan, mengumpulkan mereka, lebih khusus lagi mendatangi tatkala di antara mereka ada yang sakratul maut, tetapi tidak mampu. Karena kebijakan itu ada di tangan Allah Jalla Subhanah. Dia Allahu Jalla wa'ala yang membagikannya. Dia Allahu Jalla wa'ala yang memperkenalkannya. Maka barakallahu fikum, pertolongan Allahu Jalla wa'ala di dalam dakwah ini adalah di saat Allah turunkan barokat padanya. Ditolong mereka-mereka yang lemah ketika memikul amanat dakwatu ilallah jalla fi'ula. Ma'asyiral ikhwah, kita melihat bagaimana Allahu Azza wa Jalla menurunkan pertolongan yang luar biasa terhadap generasi pertama sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, hidup di tengah kekufuran dan kekafiran. Ditambah mereka adalah berada di dalam tahdid, ancaman, pengusiran, penyiksaan barakallahu fikum. Tapi coba dakwah ini terus berjalan. Dakwah Allahu Jalla Subhanah, belajar pertolongan Allah yang sangat besar. Mereka orang-orang yang berada di dalam penindasan, kekufuran, penyiksaan, pengusiran, bahkan kutilu, mereka dibunuh, di antara mereka dibunuh. Ma ghayyaru dinahum wama baddalu dinahum. Mereka tidak menukar keyakinan mereka. Mereka tidak melelang keyakinan mereka. Mereka adalah dari kalangan du'afa yang mengikuti dakwatu ilallah jalla wa'ala. Tapi demikianlah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hirokal azimur rum, di saat menyodorkan pertanyaan kepada Abu Sufyan ibnu Harb tentang atba, pengikut Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Pertanyaan Hirakal kepada Abu Sufyan ibnu Harb, a'ashrafuhum yattabi'unahu am du'afa'uhum, apakah yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini a'ashrafun nas, orang-orang besar, para penggede, orang-orang mulia, bangsawan, atau yang mengikuti Muhammad ini adalah du'afa'uhum, orang-orang lemah dari mereka. Apa jawaban Abu Sufyan ibnu Harb? Lalu kemudian apa komentar Hirakal setelah jawaban demikian dari Abu Sufyan ibnu Harb? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan yang banyak mengikuti mereka adalah orang-orang lemah dari mereka. Ya Allah, orang-orang lemah dari mereka. Apa kemudian komentar Hirakal yang dipersaksikan oleh ulama Rum, para pembesar dan para penggede-penggede kaum Romawi? Dia mengatakan, wa kadzalika atba'ur rusul, demikianlah sesungguhnya pengikut para rasul. Kata Hirakal, barakallahu fikum, demikianlah pengikutnya para rasul. Min du'afa'i kaumihim, berasal dari orang-orang lemah dari kaumnya. Coba baca ayat Al-Quran. Di saat pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dicela dan dihinakan oleh para penggede-penggede kaumnya, mereka mengatakan yang mengikuti dia adalah araziluna, orang-orang gembelan dari kami, orang-orang miskin, badiyar ra'y, orang yang cetek akalnya, pelecehan terhadap pengikut para nabi dan rasul. Siapa yang melecehkan mereka? Para penggede-penggede, barakallahu fikum, direndahkan, dihinakan setelah mereka menghinakan rasul yang diutus. Mereka, barakallahu fikum, para pengikutnya, mereka menghinakan para pengikut nabi dan rasul. Aradhiluna, orang-orang yang hidupnya miskin, orang-orang gembelan, badiyar ra'i, orang-orang yang cetek akalnya. Menurut mereka, karena akalnya cetek, kecil, dangkal pikirannya, mereka mau mengikuti Nuh. Mereka mau mengikuti ajaran yang dibawa. Tidak berpikir menurut mereka. Padahal itu kaitannya dengan sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Tapi lihat perjalanan mereka-mereka yang menurut pandangan manusia du'afa, orang-orang lemah, orang-orang masyakin, miskin. Tetapi lihat mereka di hadapan ujian, lihat mereka di hadapan cobaan, mereka tegar, mereka kokoh, barakallahu fikum. ini adalah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala buat dakwahnya, buat mereka-mereka yang berjalan di atas dakwah itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan kita belajar seperti ini, barakallahu fikum, agar jangan kita ini punya jiwa kerdil di saat kita melihat yang ikut ke dalam dakwah ini dari kalangan orang-orang yang taraf hidupnya tergolong rendah. Tukang batu, tukang kayu, mungkin barakallahu fikum petani kecil, punya lahan kecil, atau orang yang cuma mencari kayu bakar dalam kehidupannya. Kita harus berbangga dan tidak berkerdil hati, karena para pemegang dana, duit, orang kaya punya kedudukan, mungkin tidak melirik dakwah kita ini, barakallahu fikum. Mereka lebih melirik kepada dakwah hizbiyah, bergelar doktor, bergelar profesor, atau yang semisalnya. Faya ma'syarul ikhwah, jangan berkerdil, jangan kerdil jiwanya, jangan minder ketika melihat atba'u hadhihi dakwah min du'afa'in nas. Jangan kerdil karena melihat yang mengikuti dakwah ini adalah orang-orang biasa, tergolong dhaif, lemah dari semua sisi kehidupannya, ya pas-pasan. Yang dimakan, ya apa adanya. Apa yang kita sebutkan tadi untuk membesarkan diri kita sendiri, cukup sebuah kekokohan di hadapan ujian untuk kita selalu bersama dakwatu ilallah jalla subhanah, sebuah anugerah yang paling besar di dalam perjalanan dakwatu ilallah jalla subhanah. Karena kaum fuqara dan masakin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dilecehkan oleh para bangsawan, ternyata kekokohan itu bersama mereka, ketegaran hidup bersama mereka, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman hidup bersama mereka, barakallahu fikum. Bagaimana mereka akan mundur kalau kesabaran ini akan dibayar dengan nikmat melihat Allah Jalla wa'ala dan nikmat barakallahu fikum surganya Allah Jalla subhanah. Inilah yang membuat mereka tegar untuk berjuang dimanapun mereka berada, karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertolongan demi pertolongan Allah turunkan, dakwah ini terus berjalan sesuai dengan kemauan Rabbuna Jalla Subhanah. Sementara mereka-mereka yang Allah telah masukkan ke dalam mengikut, mereka berbuat buat dirinya karena tahu ujian hidup ini besar. Walaupun demikian, dia berbuat untuk orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana barakallahu fikum, dia berbuat buat dirinya sesuatu yang besar karena dia sadar, dia yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam dakwah ini, semakin melangkahkan kakinya ke depan, semakin menjauh dari zaman kenabian dan kerasulan. Menjauh dari zaman kenabian dan kerasulan itu memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap agama, barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan menjauh kita dari ustaz kita, ujian semakin besar datang. Menjauh dari para ulama kita, ujiannya mengerikan dan menakutkan. Berangkat melangkah sambil membawa nikmat hidayah di atas agamanya. Semakin maju melangkah, semakin menjauh dari zaman kenabian dan kerasulan. Barakallahu fikum. Sudah demikian semakin menjauh. Nabi kita mengatakan tiadalah hari berganti hari, kecuali hari yang akan datang lebih jelek dari hari sebelumnya. Hari yang akan datang lebih jelek dari hari sebelumnya. Dia berangkat membawa dakwah ini, barakallahu fikum. Dia harus berjuang buat dirinya. Karena apa yang tadi kita sebutkan, semakin menjauhnya kita dari zaman kenabian dan kerasulan, maka dampak ini jelas terang di tengah kaum muslimin. Hari demi hari Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan pergantian hari, menuju minggu, menuju bulan, menuju tahun, hari setelahnya, hari sebelumnya itu, hari setelahnya lebih jelek dari hari sebelumnya. Terus bergulir. Semakin melangkah, semakin menjauh. Semakin melangkah, semakin menjauh. Semakin berhadapan dengan hari-hari yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berikutnya, berita-berita sekian ribu tahun yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan terjadi dalam perjalanan umat ini, benar-benar kita saksikan, barakallahu fikum. Benar-benar kita dapatkan berita-berita yang mengerikan dan menakutkan. Terjadinya perpecahan di tengah umat ini, yang setiap barakallahu fikum dari golongan itu mengusung pemikiran masing-masing. Terjadinya barakallahu fikum kejahatan, kerusakan, bahkan Nabi kita memberitakan bahwa umat ini sedikit demi sedikit benar-benar akan meniru, mengikuti perilaku orang-orang Yahudi dan Nasara. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitakan, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai umatku mengikuti dan meniru orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Sampai umatku ini menyembah apa yang disembah, barakallahu fikum, dari berhala-berhala. Ma'asyiral ikhwah, kita temukan semua berita-berita ini. Bagi seorang da'i ilallah yang Allahu Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya hidayah, dia berusaha untuk harus menghadapi kenyataan dan ujian di depannya. Setelah itu dia juga ingin berkiprah dan berbuat terhadap umat ini, membimbing generasi muslimin, menyelamatkan dia dari apa yang diberitakan terjadinya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah nikmat, anugerah, pertolongan, as-sabat, kekokohan menjadi sebuah anugerah yang sangat besar dalam perjalanan seorang dai ilallah. Jawabannya iya. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala menuju barakallahu fikum kekokohan istiqomah, kita harus berbekal. Kita harus punya modal. Kita harus punya pijakan. Yang di atas pijakan ini terus kita berjalan. Jangan tinggalkan. Kita harus punya pondasi barakallahu fikum. Memondasi perjalanan kita ini. Sehingga ketika menemukan ujian padanya, kita tidak goyang dan tidak oleng barakallahu fikum. Berharap dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat ini dan bantuan ini, Allah masukkan kita ke dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, a'jabul khalqi imanan. Orang yang paling mengherankan imannya. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya di hadapan para sahabat Nabi, ayyul khalqi a'jabu imanan? Siapakah makhluk ini yang sangat dan paling mengherankan imannya? Para sahabat Nabi mencoba untuk menjawab, al-malaika. Malaikat. Rasul mengatakan, wa kaifa la yu'minun? Malaika, bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka makhluk yang didekatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan dirinya. Fakaifa la yu'minun? Bagaimana mereka tidak beriman? Lalu para sahabat Nabi menjawab, mereka adalah al-anbiya, para nabi. Rasul memberikan jawaban, an-nabiyun uhiya ilaihim wa kaifa la yu'minun. Para nabi, mereka adalah orang yang diwahyukan kepada mereka, bagaimana mereka tidak beriman? Lagi para sahabat Nabi memberikan jawaban, para sahabat-sahabat Rasul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ma'al anbiya'i, bersama para nabi hidupnya. Fa kaifa la yu'minun? Bagaimana mereka tidak beriman? Para sahabat hidup bersama para nabi dan rasul, bagaimana mereka tidak beriman? Lalu kemudian beliau memberikan jawaban, kaumun yaji'una min ba'dikum. Kaum yang datang setelah kalian. Fayajiduna al-kitaba minal wahyi. Mereka menemukan al-kitab, ay al-Quran, dari wahyu Allah Jalla subhanahu. Fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu wahum a'jabun nasi imana. Kaum yang datang setelah kalian, mereka menemukan wahyu ilahi, mereka beriman kepadanya. وَيَتَّبِعُونَهُ mereka beramal dengannya. Mereka lah orang-orang yang ajabun nas imana. Orang yang paling mengherankan keimanan mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Disahihkan oleh dzakal Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah, kita berharap barakallahu fikum nikmat yang apa yang kita dapatkan Allah berikan kepada kita untuk bergabung ke dalam dakwah ini. Maknanya bergabung kepada al-Islam, bergabung kepada Al-Quran dan Sunnah. Nikmat yang sangat besar di dalam hidup. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mempertahankannya sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Subhanah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita istirahat barakallahu fikum. Sejenak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.